terang. Begitulah cintaku sayang, hanya buatmu seorang. Bukan selalu ada untukmu di setiap hari-harimu. Bila kau bersedih, peluklah aku. Jangan kau menangis, hapus air matamu. Aku kan selalu menyayangimu. Percayalah, duhai kekasihku. Thank you.